Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Alfiyah Ibn Aqil. Barakallahu fikum. Dan kita masih pada bab Kafiyatu Tathniyatil Maksur Wal Mamdud Wa Jam'ihima Tashihan. Pada bab tata cara membuat tasniyah, membuat bentuk dua pada isim maksur, isim mamdud, dan membuat jamak dari kedua isim tersebut. Jamak tashih, yaitu jamak mudzakkar salim atau muannats salim. Naam. Barakallahu fikum. Dan kita hari ini kita memasuki bait yang ke 783. Naam. Barakallahu fikum. Dibaca, siapa yang sekarang gantian membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullah, wahdhif min al-maqsur fi jam'in 'ala haddil musanna ma bihi takammala wal fatha abqi mush'iran bima hudhif wa in jama'tahu bi ta'in wa alif fal alif qalib qalbaha fit tathniyah wa ta'a dhibta alziman tanhiyah. Naam, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahu ta'ala, wahdif minal maqsuri fi jam'in 'ala haddil musanna ma bihi takammala wal fatha abqi mush'iran bima hudif wa in jama'tahu bi ta'in wa alif fal alif qalib qablaha fi tasniyah wa ta'a dhitta al simanna tanhiya. Naam, barakallahu fikum. Nah, kita mulai dengan artinya, arti dari bait ini. Naam. Wahdif minal maqsuri fi jam'in 'ala, yaitu buanglah, hapuslah dari isim maqsur huruf 6 'ala hadin musanna ma bihi takammala, yaitu huruf yang menjadi kelengkapan pada isim maqsur apabila hendak dijadikan jamak yang ketentuannya sama dengan ketentuan mentasnia. Ulang. Wahdib minal maqsuri fi jam'in 'ala haddin hadil musanna ma bihi takammala. Takdir bait ini kalau bukan dalam bentuk syair, yaitu ihdif minal maqsuri fi jam'in kainin 'ala hadil musanna al-harfal ladhi takammala bihil maqsur. Naam. Yaitu artinya ihdib, buanglah. Buang apa? Membuang huruf. Membuang huruf dari apa? Dari isim maqsur. Huruf yang ada pada isim maqsur. Isim maqsur itu isim yang berakhiran alif lazimah. Naam. Huruf yang berakhiran alif lazimah dibuang, huruf pada isim maksur yang mana huruf ini menjadi takamala, menjadi sempurnanya isim maksur, yaitu alif. Maksudnya buanglah alif. Naam. Fi jam'in, kalau ingin membuat jamak, kalau ingin membuat isim maksur tersebut dibikin jamak, yaitu jamak mudzakkar salim atau muannats salim. Nah, kalau isim maksur mau dibuat jamak, maka buanglah alifnya. Ala hadil musanna, yang ketentuannya sama dengan ketentuan membuat isim musanna. Ketentuannya itu sama dengan membuat isim musanna. Nah, telah disebutkan pada pelajaran lalu tentang bagaimana membuat isim musanna dari isim maksur. Tentang bagaimana membuat isim musanna dari isim maksur. Nah, siapa yang ingat ketentuannya apa? Ada yang mau jawab? Cara membuat isim musanna dari isim maksur yaitu dengan menghidupkan alif pada isim maksur tersebut atau mengembalikannya kepada huruf aslinya. Itu ya. Atau pertama kali dilihat alifnya tersebut posisinya di huruf ketiga atau lebih. Kalau posisinya alif tersebut di huruf ketiga seperti fata, al-fata sama al-aso, maka dikembalikan kepada huruf aslinya. Al-fata asalnya al-fatayu. Al-aso asalnya apa? Al-asowu. Nah, itu. Jadi kalau isim maksur berakhiran, kalau alif pada isim maksur menempati huruf ketiga, berarti apa yang dilakukan? Mengembalikan pada huruf aslinya. Nah, al-fata menjadi al-fata, kembalikan menjadi al-fatayu, al-aso, asawu. Nah, itu kalau pada musanna dihidupkan menjadi apa? Fatayani asawani dihidupkan ya. Tapi kalau pada jam, pada ini, pada jamak, jamak yang dimaksud jamak mudzakkar salim, dengan nanti dengan menghapus. Kalau isim maksurnya tersebut alifnya ada di huruf keempat atau lebih, seperti Mustafa atau Musa, itu alifnya di huruf keempat. Musa, Mustafa di huruf keenam. Ya. Nah, pada Mustafa dan Musa, ketika dibikin musanna, dihidupkan alifnya menjadi iya. Maksudnya alifnya diganti menjadi iya. Mustafayani, Musayani. Kalau yang tadi fata menjadi fatayani, aso menjadi asowani. Nah, itu. Kalau di sini ihdif minal maksuri fi jam'in ala hadil musanna, dengan menghapus. Nah, kecuali pada jamak yang kedua yaitu jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim persis seperti bikin musanna yaitu dihidupkan. Kalau pada jamak muannats salim yaitu dihidupkan. Yang ini yang nanti bait berikutnya. Wal fatha abqi mus'iron. Nah, kita lanjutkan bait yang kedua yang untuk jamak muannats salimnya. Wal fatha abqi mus'iron bima hudzif. 6. Dan fatha tetapkanlah, atau tetapkanlah fatha, tetapkanlah harokat fatha mus'iron. 6. Untuk menunjukkan atau untuk agar dia menjadi dalil, atau ringkas, atau ringkasnya menjadi dalil bima hudzif, bagi huruf yang dibuang. Fathah, tetapkan fathah untuk menjadi dalil bagi huruf yang dibuang. Nah, ini bait ini masih bagian daripada untuk potongan bait ini bagian daripada untuk jamak mudzakkar salim, membuat musanna untuk jamak mudzakkar salim. Wahdib minal maksuri fi jam'in ala hadil musanna ma bihi takammala wal fatha abqi mus'iran bima hudif. Nah, ini sampai sini untuk apa? Pengertian bagaimana tata cara membuat isim musanna dari jam, membuat isim, membuat jamak mudzakkar salim dari isim maksur. Tata cara membuat jamak mudzakkar salim dari isim maksur. Wa in jama'tahu bi ta'in wa alif. Kalau engkau membuat jamak dengan ta' dan alif, maksudnya membuat jamak muannats salim. Nah, apabila engkau membuat jamak dengan menggunakan ta' dan alif, yaitu jamak muannats salim, fal alif aqlib qablaha fi tasniyah, maka gantilah alif, gantilah alif seperti yang dilakukan pada bentuk tasniyah. Gantilah alif seperti yang dilakukan pada bentuk tasniyah, yaitu kalau alif pada isim maksur menempati huruf keempat atau lebih, alifnya berubah menjadi ya, Musa, Musayani, Mustafa, Mustafayani. Demikian juga ketika dibikin jamak muannats salim, Mustafayatun, apalagi Musayatun. Nah, itu kalau ada wanita yang diberi nama Musa atau Mustafa, itu jamaknya. Nah, kalau menempati posisi huruf ketiga seperti aso, nah, atau al-huda, al-fata, al-aso, maka dikembalikan kepada huruf aslinya, al-aso, asawani, al-fata, al-fatayani. Maka ketika dibikin jamak mu'anas salim juga sama begitu, asawat, asawatun, fatayatun. Nah, asawatun, kalau ada perempuan dikasih nama aso, jamaknya asawatun. Barakallahu fikum. Fal alif aqlib qablaha bi tasniyah, maka gantilah alif seperti yang dilakukan dalam tas bentuk tasniyah, yaitu menjadikan alif sebagai ya, merubah menjadi ya. Wata aditha alzimanna tanhiya. Nah, dan tak yang dimiliki oleh lafaz yang memiliki tak harus dibuang, yaitu kalau mau menjamak mu'anas salim dari lafaz yang ada taknya, maka tak tersebut dibuang terlebih dahulu. Maka tak tersebut dibuang terlebih dahulu. 6. Seperti pada lafaz qonatun. Qonatun jamaknya menjadi qonawatun. Taknya dibuang. Qonatun, qonawatun. Qonatun itu asal alifnya dari wawu, sehingga ketika dibikin jamak mu'anas salim berubah menjadi qonawa, qonawatun. Taknya dibuang. Nah, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita masuk ke i'rab. Setelah ngerti arti, kita masuk ke i'rabnya. Ya. Wahdif wawu harfu atfin, ihdif fi'lu amrin. Mabni ala sukun. Mabni tandanya sukun, fa'ilnya mustatir wujuban anta, min harful jar al-maksur majrur bimin. Nah, jar majrur mutalik dengan ihdif. Fi jam'in, fi harful jar jam'in majrur bifi, sama, masih mutalik dengan ihdif. Ala harful jar hadin majrur bi ala. Nah, jar majrur yang ini ala hadin mutalik dengan mahdub sifat pada jama'in, yaitu kain, kain, takdirnya kainin. Ala haddin, had, ala haddi, nam had di situ mudob, al musanna mudobun ilai majrur, tanda jernya kasra muqaddara, nam li ta'adzur. Ma mau mausula atau isim mausul, mabni ala sukun, fi mahali nasbin maful bihi, untuk ihdif, untuk fi'il ihdif. 6. Bahar bujar ha bima hali jarin. 6. Takamala. 6. Fi'il dan fa'ilnya mustatir jawazan, takdirnya huwa. Takamala fi'ilun madhin. 6. Fa'iluhu mustatir jawazan, takdiruhu huwa. Kembali ke maksur, alif lil itlaq, alif untuk itlaq bukan fa'il. Nah, kemudian jumlah fi'il dan fa'il takammala silatul mausul, tidak ada kedudukan dalam i'rab, la mahala laha minal i'rab. Aidnya domir ha pada ba bihi, ha di situ aid untuk si mausul. Nah, wal fatha abqi mus'iran. Nah, bahwa huruf atin al-fathah maful bihi muqaddam untuk abqi, untuk fi'il yang setelahnya abqi. Abqi di situ fi'lu amrin mabni fi harfil illah, mabni tandanya membang huruf illat, fa'ilnya mustatir wujuban anta. Nah, mus'iron hal untuk fathah atau hal untuk fa'il yang ada pada abqi, mustatir wujuban anta tadi. Ba harful jar ma isim mausul fi mahali jarin. Hudifa fi'lun madin majhul atau fi'lun madin mughir siga. Naibul fa'il mustatir jawazan huwa, kembali ke ma. 6. Jumlah fi'il dan naibul fa'il silatul mausul, tidak ada kedudukan dalam i'rab. 6. Wawu harfu atfin wa in. Wawu harfu atfin in harfu syartin atau in syartia. Jamak tahu fi'il, fa'il dan maful bihi. Fa'ilnya ta, haknya mafulun bihi. Ba harful jar ta'in majrur bil ba. Wawu harfu atfin alifin, alif maktub kepada ta. 6. Fal alifa qlib. Fa waqi'atun fi jawab syarat, karena tadi disebutkan in harfu syartin. Ini jawabannya pada bait berikutnya, fal alif aqlib. Nam fa waqi'atun fi jawab syartin. Al alifa maful bihi muqaddam untuk iqlib. Iqlibnya fi'ilun fi'lu amrin mabni ala sukun fi mahal mabni ala sukun fa'iluhu mustatir wujuban anta. Qoblaha, nam qobla di situ dorob, namun berubah menjadi maful mutlak karena menggantikan maful mutlak. Wahu mudab ha fi mahali jarin mudafun ilai fi harful jar tasnia majrur bi fi. Wahu harfu atfin ta maktub afan maful bihi pertama atau maful bihi awal untuk ilzam, untuk ilzamanna maful bihi muqaddam. Nanti sifat untuk ta mansub tanda nasabnya ya niabatan an anil fathi. Wa hum mudaf ta fi mahali jarin mudafun ilai. Alzimanna fi'lu amrin mabni ala fathi litisolihi binun taqid. Fi'l amr yang mabni tandanya fathah karena bersambung dengan nun taqid. Karena bersambung dengan nun taqid. Nah, nun taqid harfun la mahalalahu minal i'rab. Tanhiyah maful bihi athani li alzaman, li alziman. Nah, mansub tanda nasabnya fathah. Nah, barakallahu fikum. Itu i'rab ringkas yang berkaitan dengan bait. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Silakan dibaca. Qala asy-syarih rahimallahu idza jumi'a sahihul akhir 'ala haddil musanna wa huwa al-jam'u bil wawi wan nuni lahiqatul 'alamatu min ghairi taghyirin fataqulu fi zaidin zaiduna. Naam, barakallahu fikum. Idza jumi'a sahihul akhir 'ala haddil musanna wa huwa al-jam'u bil wawi wan nuni lahiqatul 'alamatu min ghairi taghyirin fataqulu fi zaidin zaidun. Naam, apabila menjamak isim sahih akhir, apabila isim sahih akhir dibuat jamak. Naam, berdasarkan ketentuan musanna ala hadil musanna wa huwa al-jam'u bil wawi wan nun. Jamak di sini yaitu jamak dengan menggunakan wawu dan nun, yaitu maksudnya jamak mudzakkar salim maksudnya. Karena jamak yang kedua, jamak yang menggunakan alif dan ta, itu disebut jamak muannats salim. Apa yang terjadi? Lahiqathu alamatu ghairi taghyir, maka diikuti oleh tanda min ghairi taghyirin. Lahiqathu alamatu min ghairi taghyirin, maka diikuti tanda tanpa ada perubahan. Fataqulu fi Zaidin Zaiduna, maka engkau berkata pada contoh Zaid menjadi Zaidun. Nah, Zaidun mufrad ketika dibikin jamak mudzakkar salim diikuti oleh tanda, apa tandanya? Wawu dan nun atau ya dan nun, menjadi Zaiduna atau Zaidina. Nah, itu ya. Nah, min ghairi taghyir, tanpa ada perubahan, yaitu mufradnya enggak mengalami perubahan. Mufradnya tidak mengalami perubahan, berbeda dengan jamak taksir. Ketika dibikin, ketika si mufrad dibikin jamak taksir, maka mengalami perubahan. Kitabun menjadi kutubun, qalamun aqlamun. Nah, itu berarti ada perubahan pada mufrad. Kalau ini enggak ada perubahan. Nah, begitu juga pada jamak muannats salim tidak terjadi perubahan. Muslimatun menjadi muslimatun, hindun hinda hinidatun, ukhtun menjadi akhawatun, tanpa ada perubahan. Kalau perubahan harokat di situ bukan perubahan asal, tapi perubahan karena harokat idba, idba mengikuti harokat sebelumnya. Hindun jadi hinidatun. Nah, syahidnya tanpa ada perubahan pada jamak mudzakkar salim dan muannats salim, mufradnya tidak mengalami perubahan. Namun pada jamak taksir terjadi perubahan, baik secara lafaz ataupun takdiri perubahannya. Kalau pada jamak taksir. Nah, qala wa in jumi'a, ya baca lagi. Wa in jumi'al manqusu hadzal jam'a hudhifat ya'uhu wa dhumma ma qabla al-wawi wa kusira ma qabla al-ya'i fa taqulu fi qadhin qadhuna raf'an wa qadhina jarran wa nasban. Naam, barakallahu fikum. Wa in jumi al manqusu hadzal jam'a hudifat ya'uhu. Kalau isim manqus dijamak pada jamak ini, dijamak dalam bentuk jamak ini, yaitu jamak mudzakkar salim, hudifat ya'uhu, maka ya'nya dibuang. Isim manqus yaitu isim yang berisim mu'rab yang berakhiran ya lazima sebelumnya kasro, isim manqus ya. Ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimatun qoblaha kasro atau maksurun maqoblaha. Nah, seperti al-qadi, ad-da'i. Nah, al-mustad'i. Wadhumma maqoblal wawi, dan mendomah huruf sebelum wawu. Wakusiro maqoblal ya, dan mengkasro huruf sebelum ya. Fataqulu fi qadin, maka engkau berkata pada contoh qadin, qadun, rof'an, qadun, yang dia itu posisinya rofa. Wa qadin, jarun wa nasban, dan qadin, yang posisinya jar atau nasob. Nah, asalnya apa? Qadin atau al-qadi asalnya. Ketika mau dibikin jamak mudzakkar salim, ya-nya dibuang, nah, lalu ditambah wawu dan nun, atau ya dan nun. Ketika ditambah wawu dan nun, maka harokat dotnya doma, qadun. Ketika ditambah ya dan nun, maka harokat dotnya menjadi kasro, qadin. Nam, iya baca. Wa in jumi'al mamdudu hadzal jam'a umila mu'amalatahu fit tathniyah fa in kanatil hamzatu badalan min aslin aw lil ilhaqi jaza fihi wajhani ibqa'u al hamzati wa ibdaluha wawan fa yuqalu fi kisa alaman kisauna wa kisabuna wa kadzalika ilba wa in kanatil hamzatu asliyatan wajaba ibqa'uha fa taqulu fi qurra qurrauna. Naam, barakallahu fikum. Wa in jumi al mamdudu hadzal jam'a umila muamalatahu fi tasniyah. Naam, kalau isim mamdud dijamak dengan jamak ini, yaitu dijamak menjadi jamak mudzakkar salim, isim mamdud dijamak menjadi jamak mudzakkar salim. Isim mamdud itu apa? Isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif. Ya, isim yang berakhiran hamzah sebelumnya ada alif. Isim mamdud. Alifnya alif tambahan. Alifnya alif tambahan, bukan alif asli. Nah, bukan asli dari kata, tapi tambahan. Itu isim mamdud. Apabila isim mamdud dibikin jamak dengan jamak ini, yaitu jamak mudzakkar salim, maka berlaku padanya perlakuan pada isi, pada musanna. Berlaku padanya perlakuan pada musanna. Fa in kanat til hamzatu badalan min aslin, kalau hamzanya pengganti dari huruf asli. Hamzah pengganti dari huruf asli. Contohnya apa? Pada samaun, asalnya samawun. Binaun, asalnya binayun. Nah, itu hamzah gantian. Kisaun, asalnya kisawun. Hayaun, asalnya hayayun. Itu hamzah. Hamzahnya di situ hamzah gantian. Gantian dari huruf asli. Karena terjadi iklal, ya atau wawu tadi berubah menjadi hamzah. Nah, kalau hamzahnya itu hamzah asli, au lil ilhaq, atau hamzahnya hamzah ilhaq, yaitu hamzah yang ditantangkan agar kata tersebut memiliki kesurufaan wazan dengan kata yang lain. Telah dijelaskan tentang ilhaq pada pertemuan sebelum ini ya, pada pertemuan pekan kemarin atau sebelumnya, yaitu menambahkan huruf tertentu pada isim yang sulasi agar menjadi rubai atau khumasi, sehingga isim tersebut sama dengan isim yang lain, seperti disamakan dengan isim rubai Ja'far, nam atau Kirtos atau Dihraj dan seterusnya. Jaza bihi wajhan, maka boleh dua wajah. Kalau hamzahnya hamzah asli atau hamzah ilhaq, boleh dua wajah, dua sisi. Ibqaul hamzati, yaitu tetap menetapkan hamzah. Wa ibdaluha wawan, dan boleh juga mengganti hamzah menjadi wawu. Boleh mengganti hamzah menjadi wawu. Fayuqalu fi kisa alaman, maka engkau maka dikatakan pada kisa yang dia itu nama. Kisa di sini berubah jadi nama. Kisaun asalnya bukan nama. Namun ada orang atau laki-laki yang memberi nama kisa. Ternyata orangnya banyak, maka dibikin jamak mudzakkar salim. Ketika itu bisa dibikin kisah ini, bisa dibikin jamak mudzakkar salim alaman kalau sebagai nama. Kenapa dikasih catatan alaman? Karena kalau bukan nama atau bukan sifat, maka tidak boleh, tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya ya. Di antara syaratnya itu dia berupa nama bagi laki-laki, kemudian atau dia itu sifat. Nah, yang sifat tersebut tidak ikut timbangan ini itu dan seterusnya. Nah, pembahasannya pada jamak mudzakkar salim ya. Syahidnya kisah bisa dibikin jamak mudzakkar salim ketika dia dijadikan sebagai nama bagi laki-laki. Maka ketika itu menjadi kisaun, kisawun. Menjadi kisaun juga kisawun. Kisaun berarti dengan tashi, yaitu dengan menetapkan hamzah. Kisa menjadi kisaun, hamzahnya tetap, enggak diganti. Kisawun berarti dengan mengganti dengan ibdal. Kisawun. Yang rojih, yang kisawun. Dengan ibdal. Wakadzalika ilba, demikian juga ilba. Ini juga sama, masih mulhaq. Mulhaq bil kirtos. Kalau yang ini mulhaq bil kirtos. Kalau yang kisah, hamzah gantian, berasal dari kisawun menjadi kisaun. Kalau yang ilba, untuk contoh hamzah mulhaq. Wa in kanatil hamzatu asliyatan wajaba ibqauha, Fataqulu fi qurra qurraun. Nah, yang ilba tadi berarti menjadi kadalika fi kadalika ilba, demikian juga pada ilba. Kalau ilba itu dijadikan nama, maka bisa dikatakan ilbauna dan ilbawuna. Ilbauna dan ilbawuna. Ilbauna dan ilbawuna. Kalau pada ilhaq, hamzah ilhaq yang rojihnya mengganti menjadi wawu ilbauna, yang marjuhnya ilbauna. Apa pelajaran yang lewat? Yang rojihnya pada nah, kalau tadi yang pada kisah yang rojinya adalah dengan duanya sama, boleh mengganti, boleh tetap ya. Nah, kisahun, kisahun. Namun yang roji tetap singkatannya kisahun. Kalau pada ilba juga kebalikan, ilbawun merubah hamzah menjadi wawu. 6 pada ilba. Kalau wa ingkanatil hamzatu asliatan wajaba ibqauha. Kalau hamzahnya hamzah asli, maka wajib untuk menetapkan hamzah tersebut. Artinya tidak boleh diganti menjadi wawu. Fataqulu fi qurra qurrauna. Qurra hamzahnya asli. Kalau kita kembalikan ke lafaz fi'il madi atau ke masdar, hamzahnya akan muncul asli di situ. Qara'a, qara'a yaqra'u qira'atan. Qari'un, qari'un isim fa'ilnya, sigha mubalaghahnya qurra'un. 6. Qurra'un menjadi qurra'una. Berarti asli hamzahnya itu. Hamzah asli ada pada qara'a. Ada juga pada masdar qira'atan atau Qur'an. 6. Kalau ini wajib satu bacaan qurauna, tidak boleh menjadi qurawuna, enggak boleh. Fa amal maqsur, ya baca. Wa ammal maqsuru wa huwa alladhi dzakarahu al-musannif. Fa tuhdzafu alifuhu idza jumi'a bil wawi wan nuni wa tabaqa al-fathatu dallatun 'alayha. Fa taqulu fi mustafa mustafauna raf'an fa mustafaina jarran wa nasban. بفتح الفاء مع الواو والياء وإن جمع بألف وتاء قلبت ألفه كما تقلب في التثنية فتقول في حبلى حبليات وفي فتى وعصى علمي مؤنث فتيات وعصوات. نعم بارك الله فيكم. وأما المقصور وهو الذي ذكره المصنف. Adapun pada isim maksur, isim yang berakhiran alif lazimah. Fatuhdhafu alifuhu, maka pada isim maksur seperti yang disebutkan oleh musannif dengan membuang alif. Fatuhdhafu alifuhu, maka alifnya dibuang. Idza jumi'a bil wawi wan nun, kalau isim maksur tersebut dibikin jamak dengan wawu dan nun, yaitu jamak mudzakkar salim. Fatafqal fathatu dalatan 'alaiha, maka fathah tetap, yaitu harokat silum wawu tetap fathah dalatan alaiha sebagai dalil untuk huruf yang dibuang, untuk alif yang dibuang. 6 tetap fathahnya enggak berubah. Kalau pada isim sahih antum perhatikan akan berubah, muslimun, muslimuna, muslimina, yang mimnya tadinya doma jadi kasro, ya kan, muslimuna, muslimina, ada perubahan. Muslimuna mimnya doma, muslimina mimnya kasro. Kalau ini tetap, harokat sebelum bawah tetap. Mustafauna, mustafaina. 6. enggak berubah, tetap fathah, enggak berubah jadi kasrah. Kenapa? Dalatan alaiha, sebagai dalil atas dihapusnya huruf alif tadi. Fataqulu fi Mustafa, fataqulu fi Mustafan, Mustafauna raf'an wa Mustafaina jarun wa nasban. Maka engkau berkata pada contoh Mustafa yang posisinya rafa, maka engkau berkata Mustafauna ketika dia rafa, wa Mustafaina ketika dia majrur dan nasab. Naam. Fi fathil fa'i ma'al wawi wal ya'i, dengan memfathah wawu, dengan memfathah fa, dengan memfathah huruf fa bersama dengan wawu dan juga ya, yaitu baik berofa ataupun nasab jir. Wa in jumi'a bi alifin wa ta'in kulibat alifuhu, kalau dibikin jamak dengan alif dan ta, yaitu jamak mu'anas salim, kulibat alifuhu, maka alifnya dirubah. Kama tuklahu bitathniyah, sebagaimana dirubah pada isim muthanna, sebagaimana dirubah pada isim muthanna, alifnya berubah menjadi apa di isim muthanna? Alifnya berubah menjadi apa alifnya? Menjadi ya. Maka di sini juga berubah menjadi ya. Fataqulu fi hubla, maka engkau berkata pada hubla, hublayat, hublayatun. Nah, hubla, ya-nya berubah, alifnya, alif berubah menjadi ya, hublayatun. Wa fifatan wa ason, dan kau berkata juga pada fatan dan ason. Nah, asalnya fatayun, asawun. Alamai muannatsin, yang keduanya dijadikan namah bagi wanita. Nah, fatan ason, bisa dibikin jamak mu'anas salim ketika dia menjadi nama bagi wanita. Kalau bukan nama, maka tidak boleh. Karena jamak mu'anas salim juga memiliki syarat-syarat. Isim bisa dijadikan jamak mu'anas salim kalau isim tersebut memenuhi syarat-syarat. 6. Kalau fatan dan ason enggak memenuhi syarat, kecuali kalau dijadikan nama baru memenuhi syarat. 6. Dan ini pembahasannya pada membahas tentang jamak mu'anas salim, tentang pengertiannya, syarat-syaratnya dan seterusnya. Menjadi apa? Fatayatun asawatun. Fatayatun asawatun, yaitu mengembalikan alif kepada aslinya, yaitu apa? Mengembalikan alif pada aslinya. Asalnya fatan asalnya fatayun. Asalnya ya, maka menjadi fatayatun. Ason asalnya asawun, maka kembali menjadi asawatun. Nah, baca. Wa in kana ba'da alifil maqsuri ta'an wajaba hina idzin hafuha, fataqulu fi fatah fatayat wa fi qanah qanawat. Naam. Wa in kana ba'da alifil maqsuri ta'un wajaba hina idzin hafuha. Kalau setelah isim maqsur itu ada ta. Ada ta, ta marfuto. Setelah isim maqsur ada ta. Wajib hadfuha, maka wajib untuk dihapus. Fataqulu fi qanat fi fatatun, maka engkau berkata pada fatatun, pemudi. Mudakarnya apa? Fata. Kalau bicara tanpa, kalau bicara bukan nama, fatan tidak bisa dibikin jamak mu'anas salim, tapi fatatun bisa dibikin jamak mu'anas salim. Fatatun. Nah, ketika dibikin jamak mu'anas salim, taknya dibuang terlebih dahulu menjadi fatayatun, menjadi fatayatun. Wafi qanatun qanawatun, dan pada qanatun menjadi qanawatun. Apa artinya? Artinya mengembalikan huruf yang mah huruf tersebut, dan mengembalikan huruf alif kepada aslinya, dan juga membuang ta, membuang ta. Nah, membuang ta ini bukan hanya pada isim maksur, tapi pada isim yang lain ya. Ketika isim mau dibikin jamak mu'anas salim, ketika ada ta'nya, maka ta'nya harus dibuang. Muslimatun dibikin jamak mu'anas salim, maka buang dulu ta'nya. Muslimatun menjadi muslimun. Setelah itu ditambah alif dan ta' menjadi muslimatun. Fatimatu dibikin jamak mu'anas salim, buang dulu ta'nya menjadi fatimu. Setelah itu tambah alif dan ta, Fatimatun. Nah, barakallahu fikum. Ya, cukup ya. Ada pertanyaan? Yang menyimak di radio boleh bertanya lewat grup WhatsApp. Nah, ada grup Bimbel Bahasa Arab Umar bin Khattab. Boleh bertanya, nanti dijawab di pelajaran. Dan ada kemungkinan masih dalam apa namanya pertimbangan, yang taklim malam Ahad akan diganti menjadi taklim kita yang siang ini, yaitu tapi bukan malam Ahad nanti malam, malam Ahad mendatang. Nanti masih dimusyawarahkan atau dipertimbangkan. Jadi nanti taklim membaca kitab ini Alfiyah pada Sabtu pada duhur, Ahad pada duhur, sama malam Ahad pada Isya. Tapi masih dipertimbangkan untuk sementara malam Ahad pada Isya untuk latihan i'rab. Nah, dan kalau malam Ahad tersebut kita jadikan baca kitab ini juga masih latihan i'rab, karena di awal kita mengi'rab, ya enggak? Mengi'rab bait syair kita i'rab. Nah, itu ya. Nanti akan diinformasikan selanjutnya kalau malam Ahad itu dijadikan sebagai malam untuk Alfiyah. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.